Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang disampaikan oleh tim terjemah Safir Al-Azhar di setiap harinya. Pada hari ini kita masih membicarakan tentang keutamaan dan sifat-sifat akhlakul karimah yang melekat pada diri seorang Nabi Yahya alaihissalam. Sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, pada hari-hari yang lalu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan jiwa Yahya. Allah subhanahu wa ta'ala juga yang menjadikan Yahya sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak sombong, tidak pula durhaka, dan begitu juga memiliki rasa kasih sayang yang begitu mendalam. Nah, pada hari ini insyaallah kita akan membicarakan kelanjutan daripada sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Yahya alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Maryam, surah yang ke-19 ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. Kesejahteraanlah atas dirinya pada hari dia dilahirkan, dan pada hari dia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan dia di sini masih berkaitan dengan Nabi Yahya alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Yahya ini memiliki banyak sekali sifat-sifat yang mulia, berbakti kepada orang tua sebagaimana yang telah disebutkan tadi, dan begitu juga orang yang sangat lemah lembut, pengasih, pengibah, dan begitu juga dia adalah seorang yang dibersihkan Allah Subhanahu wa taala jiwanya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Yahya diselamatkan atau disejahterakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Tentu kesejahteraan itu tidak susah untuk kita memahami dan membuktikannya. Dengan diangkatnya saja Nabi Yahya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul, itu adalah suatu kesejahteraan dan kemuliaan yang tiada taranya. Jadi penghususan keselamatan pada hari kelahiran dan kebangkitan ini juga ada pada Nabi Isa alaihi salam. Dan menariknya, kedua-dua nabi ini ya, dalam akhir hidupnya itu, kalau Nabi Yahya alaihi salam itu dibunuh, kalau Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak benar kalau beliau itu disalib. Nah, kita berbicara pada hari ini tentang Nabi Yahya alaihi salam. Kehidupannya sebagai seorang nabi dan rasul tentu tidak susah kita memahami betapa sejahteranya, betapa nikmatnya kehidupan Nabi Yahya. Karena apa? Karena tidak ada kenikmatan yang lebih dalam hidup ini kecuali atau melebihi daripada nikmat hidup bersama dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yahya alaihi salam adalah diangkatnya menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi. Itulah pada hari dilahirkan, di mana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui pada kisah-kisah yang lalu ya, mengabulkan doa Nabi Zakaria. Walaupun Nabi Zakaria, kalau kita lihat dalam redaksi doanya, inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba, sesungguhnya tulang belulangku sudah mulai lemah, artinya tubuhnya sudah mulai lemah, dan rambutku pun sudah mulai menyala dengan warna putih alias uban. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya, dengan takdirnya mengabulkan doa Nabi Zakaria ini, yang istrinya tadinya sudah dianggap mandul. Allah subhanahu wa ta'ala berikan, anugerahkan kepada keluarga ini seorang anak yang bernama Yahya. Dan nama ini pun Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung memberikannya. Baik. Kemudian ketika Nabi Yahya lahir, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Bisa juga kita fahami bahwa keselamatan itu memang betul-betul dalam makna yang dapat kita fahami secara zahirnya. Bahwa kalau ada seorang wanita misalnya, dia sudah lama tidak hamil, artinya sudah lama tidak punya anak, dan hamil pula di usia yang sangat tua misalnya, atau yang sudah lanjut, ya, maka kehamilannya itu sangat dikhawatirkan, ya. Oleh karena itu, kalau dokter-dokter sekarang, seorang wanita yang sudah di atas 40 tahun dianjurkan untuk tidak hamil lagi, kalau menurut ilmu kedokteran. Karena apa? Karena berisiko kepada nyawa atau kepada kesehatan seorang ibu, dan begitu juga kepada janinnya atau anaknya. Artinya bahwa keselamatan lahirnya Nabi Yahya ketika itu, ya, ketika Nabi Yahya alaihissalam itu lahir, ini adalah suatu keselamatan dan kesejahteraan yang luar biasa dan merupakan kebahagiaan bagi keluarga itu. Jadi kesejahteraan, keselamatan bagi Nabi Yahya alaihissalam yang dilahirkan dari seorang ibu yang sudah tua, yang dianggap sudah mandul dan belum pernah melahirkan sebelumnya, dan kebahagiaan tentunya bagi keluarga itu secara keseluruhan. Dan wa yauma yub'ats yauma yamut, pada hari kematiannya. Kita tahu bahwa Nabi Yahya ini meninggal dunia dalam bentuk dibunuh, dan kabarnya pun kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Mungkin bagi pandangan sebahagian orang, apalagi saat sekarang ini, mengatakan ini tidak sejahtera hidupnya, tapi tersiksa, atau matinya itu sangat tersiksa karena dia dibunuh. Tapi dalam pandangan atau dalam ajaran agama atau dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal seperti ini, walaupun pada zahirnya dia nampaknya mati terbunuh, tapi dia hidup selama-lamanya karena dia mati syahid. Orang yang mati syahid itu hidup, ya, dan diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki. Dan kalau kita sekarang berjalan ke Masjid Bani Umawi di kota Damaskus, maka di situ ada kuburan Nabi Yahya yang diyakini itu sebagai kuburan Nabi Yahya. Dan kalau kita bertanya kepada para ulama di sana, mereka mengatakan tapi kepalanya tidak ada di sini, karena kepala Nabi Yahya ketika itu tidak diketahui kemana lenyapnya karena dibunuh oleh orang-orang yang menolak atau membenci Nabi Yahya ketika itu. Dan ada jaminan pada ayat ini juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkannya ketika dia dikehidupkan kembali pada hari berbangkit nanti. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu sepintas dari saya. Dan di studio telah hadir Al-Ustaz Ahmad Perdana Indra yang insyaallah akan menambahi penjelasan. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardi. Para pendengar rahimakumullah, tadi paparan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardi sudah begitu sangat jelas. Saya hanya sedikit ingin memberikan keterangan tentang redaksi awal di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasalamun alaihi, keselamatan atasnya. Kata salamun ini dengan tanwin itu datang dalam bentuk nakirah, ya. Kalau dia dalam bentuk nakirah datang, itu bisa bermakna nikmat keselamatan yang sudah diketahui, ya. Keselamatan apa saja yang didapatkan oleh Nabi Yahya alaihi salam itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ayat sebelumnya, ya. Nah, yang menarik adalah pertanyaannya, kenapa Nabi Yahya alaihi salam selamat? Jawabannya adalah karena sifat, sikap dan sifat yang sudah dijelaskan dalam keterangan ayat terdahulu, ya. Nabi Yahya selamat karena ya Yahya khuzil kitab biquwwah, wahai Yahya berpegang teguhlah engkau kepada kitab Taurat itu. Dia selamat bukan karena hanya sekedar jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selamat, tetapi ada usaha dari Nabi Yahya untuk tetap berpegang teguh kepada kitab Tauratnya. Kalau kita berpegang kepada Al-Qur'an. Kenapa ya Nabi Yahya bisa selamat? Wassalamun alaihi yawma wulida, selamat ketika lahir, selamat ketika mati, selamat ketika dibangkitkan dalam keadaan hidup. karena seorang Yahya wahananam milladunna wa zakatan wa kanata taqiyya. Dia adalah orang yang kami berikan kasih sayang kami, wa zakatan, kami bersihkan dia. Seorang Yahya adalah seorang nabi yang memiliki profil hati yang lembut, hati yang bersih, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan selamat baik kehidupan dunia maupun di akhirat. Kenapa Yahya bisa selamat? Wa barram biwalidayhi walam yakun jabaran asiya, di dalam kesehariannya tetap berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik, dan tidak hanya kepada orang tua tetapi juga kepada masyarakatnya. Jadi ketika seorang manusia meniru perilaku atau karakternya sebagaimana yang Allah gambarkan tentang seorang Yahya, maka yang terjadi adalah dia akan mendapatkan garansi dan jaminan dari Allah, walaupun tidak dijelaskan di dalam Al-Quran ini, hanya khusus Nabi Yahya saja, akan tetapi dia akan bisa wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yuba'asu hayya. Kita insyaAllah akan selamat baik ketika kita dihidupkan, ketika kita meninggal, dan kita akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama, bahwa orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun akhir daripada kehidupannya itu harus dengan dibunuh, itu tidaklah menjadikan dia bersedih atau menunjukkan bahwa dia tersiksa, tidak. Tapi malah kematian itu adalah kematian syahid bagi dirinya, ya, di mana rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terputus dan terus mengalir. Yang kedua yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat yang terakhir ini, bahwa keselamatan seseorang itu ditentukan dengan betapa dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya seseorang itu dapat saja mengalami suatu kesulitan dalam kehidupan ini, dan di akhirat sudah menunggu siksa yang sangat pedih ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu beberapa catatan yang dapat kita ambil, dan terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Perdana, dan ikuti terus kajian ini. Saya Ardiansyah, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.